sia-sia sudah kita jalin cinta. Bila hati selalu berbeda, sampai kapan lagi ku harus menahan rasa kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini. Kecewa di dalam dada.